segumana. Emi dalan nama karola tampil bas segumana. Berkat aku ku ibu kota ningan neken menda surat-surat. Pilengatan di menda bulana ngoku bagi kabri tanah nande biring raja buras pilihan orang tuana nande biring raja buras pilihan orang tuana. Sampai Selamat

Terima kasih.